alladhi ittakhadha bi nafsiha isman yakhalifu ism alladhi kana 'alaihi sahaba. Dan ini merupakan apa yang diadakan oleh umat yang bersumber dengan hawa nafsu yang beragam bermacam-macam, di mana kemudian dengan hawa nafsu tersebut mereka mengambil satu sebutan, satu nama, menyisi daripada sebutan yang berada di atasnya generasi utama, generasi pertama umat ini. Seperti misalnya Khawarij, Wal Murji'ah, Wal Mu'tazilah, Wa Asbahi Dzalik. Ada di sana Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan yang semisalnya. Yang semisalnya banyak sekali. Ada di sana Jahmiyah, Qadariyah, atau kalau Jahmiyah ini yang sudah keluar daripada Islam, nggak bisa katakan yang selain daripada ini, dari macam-macam firqah-firqah Syiah. Syiah itu juga bermacam. Ada Syiah Ibn Athariyah yang seperti Hafidhah, ada Syiah Zaidiyah, dan yang lainnya. Ada aliran yang namanya Batiniyah, ada aliran yang disebut Qadariyah. Sampai pun Khawarij di sini pendapat yang rajih mereka tidaklah kafir. Pendapat yang rajih mereka tidaklah kafir. Mereka masih muslim. Li'annahum yad'un, mereka disebutkan dengan sebutan-sebutan tersebut karena memang mereka mengajak kepada apa yang ditunjukkan oleh sebutan tersebut. Seperti Khawarij, karena mereka keluar daripada ketaatan. Khawarij dari kalimat Khawarij, orang yang keluar dari fi'il Khawarij yang keluar. Murji'ah dinisbatkan kepada Al-Irji'ah, yang artinya mengakhirkan amalan dari iman, karena mereka mengatakan iman itu statis, tidak bertambah dan tidak berkurang. Perbuatan seorang hamba dari dosa-dosa tidak mempengaruhi daripada keimanannya, dan urusannya diserahkan di akhirat nanti. Jadi seorang yang mukmin itu semuanya kamil iman. Iman itu tidak berperingkat, iman itu tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah, ada atau tidak ada. Adapun berkurang dan berdapat tidak, ini keyakinan Murji'ah. Sehingga di sisi mereka keimanan dari orang yang paling fasik dari kalangan muslimin sama dengan keimanan para anbiya dan mursalin. Maka ini adalah kesesatan yang nyata. Mu'tazilah disebabkan karena uzlah dari kalimat i'tizal yang artinya menyendiri, disebabkan karena perbuatan pendiri daripada grup ini yang Wasil bin Atha al-Ghazal. Dia menyendiri dari majelis gurunya Al-Hasan al-Basri rahimahullah, membuat materi sendiri, dan kemudian Wasil bin Atha ini berfatwa dengan berbagai macam fatwa-fatwa yang menyimpang, mengandalkan akal semata dan meninggalkan serta membuat daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama begitu sangat berhati-hati di dalam berfatwa, tidak mudah-mudah untuk berbicara dalam masalah agama, maka Wasil bin Atha al-Ghazali, Wasil bin Atha ini, dia begitu sangat terhadap syarat Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ada di sana Bishr al-Mirisi, ada di sana Ghailan Abi Masri, ada di sana Ma'bad al-Juhani, dan sekelompok daripada kelompok-kelompok menyimpang lainnya yang kemudian dinisbatkan dengan nama-nama mereka. Ada Jahmiyah, ada kelompok yang disebut dengan Karomiyah, Kulabiyah, dan yang semisal. Warubama samau amku sahum ahla sunnah wal jamaah bi ahadu i'tidal. Dan terkadang mereka menyebut diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah dengan salah satu daripada dua ibadah, yakni salah satu dari dua ibarat ini maksudnya adalah penisbatan secara benar dan penisbatan secara salah. Sedangkan had i'tibarat di sini adalah ini penisbatan secara asal, dalam artian mereka hanya sekedar klaim dan tidak ditunjukkan oleh akidah, tidak ditunjukkan oleh fi'al ibadah, perbuatan-perbuatan mereka tidak menunjukkan akan hal tersebut. Mereka berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyatakan mereka Ahlussunnah wal Jamaah tetapi dari sisi akidah membatasi daripada sifat dan nama-nama Allah, yaitu bukan akidah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyatakan bermadzhab dengan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka taklid buta terhadap pemimpinnya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak berprinsip dengan prinsip tersebut. Prinsipnya adalah senantiasa mengedepankan jadilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mengambil ucapan di saat ucapan tersebut ditopang daripada jadi, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu akidah tersebut dalam banyak kitab-kitab ulama, baik dalam madzhab Syafi'iyah, ya, Al-Muzani punya kitab Aqidatul Imam Syafi'i. Jadi itu disebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan masalah i'tiqad. Al-Imam Ahmad punya kitab Usul Sunnah. Al-Imam Abu Hanifah punya kitab Fiqhul Akbar. Itu semua adalah kitab-kitab terkait dengan i'tiqad, akidah. Juga di sana ada kitab Aqidah Tahawiyah. Al-Muhim semuanya daripada para ulama yang bermakna dengan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menjauhkan umat dari yang namanya taklid. Dari Aimatul Arba'ah mereka mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itulah madhhabku. Itu diucapkan oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Semuanya mengucapkan kalimat itu. Jika pada hakikatnya seseorang bisa dia mengambil satu madhab, ya, dia mengambil satu madhab dan dia jabar di dalam madhab tersebut sesuatu di saat dimukolonahkan, dibandingkan dengan madhab yang lain dalam satu masalah maksudnya, kemudian ternyata kebenaran pada pihak madhab yang lain, maka dia pun bukan meninggalkan madhabnya dalam artian kemudian tidak menisbatkan diri pada madhab tersebut, tetapi dia mengambil pendapat yang lain tersebut. Ini disebutkan hakun nah ulama. Sering kita dapatkan dari tulisan-tulisan qala al-haqiqun, maksudnya adalah ulama-ulama yang mereka bermadhab tetapi tidak kemudian secara penuh apa saja yang ada di madhabnya dibela. Tetapi ulama-ulama yang mereka menisbatkan kepada madhab tertentu dan ketentuan mereka tetap kepada al-haq, kepada kebenaran, kepada jadi mana yang dikuatkan oleh dalil itulah yang diambil. Maka ini perbedaan antara an-nisbah as-sahihah dengan ad-da'wa al-mahumah, penisbatan yang benar yang terpuji, ya, keadaan yang pertama tadi dengan hanya sekedar klaim dan sekedar pengakuan semata. Wa kullu tasmiyati fiha isyara li madhhab yastamil ala ghafir fil aqidah aw ghafir fis suluk fa inna tasmiyati fi anfusiha huma. Dan setiap penamaan yang padanya terdapat isyarat kepada madhhab, satu madhhab yang terkandung padanya kebatilan dari sisi akidah atau kebatilan dari sisi perilaku, maka penisbatan tersebut, tasmiyah tersebut itu sendiri sudah tertelah. Sekali lagi, penisbatan kepada Syiah itu adalah madhabnya Syiah, madhab yang sudah jelek dari asalnya. Jadi dibangun di atas kebencian terhadap para sahabat Rasul, bahkan mengkafirkan mereka semua kecuali sendiri daripada para sahabat yang selamat dari pengkafiran mereka. Demikian pula madhab Khawarij. Setiap madhab yang memang secara asal sudah menunjukkan akan kebatilan dari sisi ibadah, dari sisi keyakinan, seperti kok ada dosa mengkafirkan pelaku dosa besar, maka penistaan tersebut sudah tertelan dari asal. Demikian pula kodohnya, demikian pula dunia, demikian pula maafilah. Kalau kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan permasalahan-permasalahan amaliyah, jihadiyah, penistaan kepada kelompok-kelompok misalnya, yang memang di situ kelompok-kelompok ekstrim jihadi, maka penisbatannya itu sendiri sudah jelek. Penisbatan itu sendiri sudah merupakan penisbatan yang tercela. Seandainya tidak ada padanya perkara-perkara yang lain, sekedar penisbatan itu sendiri sudah tercela. Walau lam yakari biha syai'un apa, kalaupun tidak disertai dengan perkara yang lain. Maka wa iraqtu linabiha ta'asub. Lantas bagaimana kiranya jika kemudian ditambah lagi dengan adanya ta'asub, ta'asub dengan kelompok tersebut. Kalau sekarang ya, Al-Qaeda misalnya, ISIS. Waktu rinat biha bid'ah ukhra, atau terkait dengan bid'ah-bid'ah yang lain, hawa-hawa ukhra, atau hawa nafsu yang lain. Maka penisbatan-penisbatan tersebut itu sudah merupakan sesuatu yang tercela. Dengan banyaknya penisbatan-penisbatan tadi, penamaan-penamaan tadi akan membawa kepada perpecahan pada umat. Seseorang menjadikannya sebagai wal-wal baro. Seperti misalnya saat ini, atau yang beberapa waktu yang lalu di Syria, di sana ada jemaah musyrik, di sana ada Daesh, di sana ada Qaeda. Mereka semua muslimin, tetapi mereka semua saling bunuh, saling bantai satu dengan yang lain. Ya menurutkan sekali kejadian. Satu dengan yang lain saling bunuh. Kenapa? Karena mereka intisab, ya, menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok tersebut dan intisab kepada Islamnya. Sehingga mereka membangun loyalitas di atas hal tersebut, bukan di atas keislaman. Mereka antipati di atas kelompoknya. Kalau bukan kelompok saya, maka dia adalah bukan bagian dari kami. Ini intisab yang tercela. Kalau seandainya tidak disertai dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya, itu saja sudah tercela, terlebih kalau dilihat dari berbagai macam amaliah-amaliah mereka, Khawarij atau Daesh ataupun yang lain. Lihat apa inal asla, kelompok-kelompok ini kalau misalnya kemudian Allah berikan kemenangan pada salah satu dari mereka, apa yang kira-kira terjadi? Oh, mereka sendiri di antara mereka itu sudah saling telan satu dengan yang lain. Lantas seandainya diberikan kemenangan untuk melawan musuh-musuh Islam, kira-kira apa yang terjadi? Lihatlah bainal asla Allah yang kerjaan dakwah Islam. Karena inilah sehingga asalnya tidak boleh untuk keluar daripada seruan Islam, dalam artian menyeru kepada muslimin, semua adalah muslimin. Kalau muslimin di sana sebagian ada yang terjatuh dalam berbagai macam dosa dan pelanggaran-pelanggaran, maka mereka masih muslimin, diperlakukan sebagai saudara Islam, meskipun perlakuannya berbeda dengan orang-orang muslim yang taat di atas Islam, termasuk di atas akidah Islam yang sahih, di atas sunnah Rasul. Tentu perlakuannya berbeda, tetapi tetap diperlakukan sebagai muslimin. Al-wala wal-bara disesuaikan dengan kadar daripada ketaatan seseorang dan kemaksiatan seseorang, dan itu adalah akidah al-sunnah. Tidak kemudian menjadikan satu nama dari nama-nama penisbatan kelompok-kelompok tersebut sebagai bahan untuk dijadikan al-wala wal-bara. Kama qala Syaikhul Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam di sini. Wa kullu ma kharaja an da'wal Islam al-Qur'an fa huwa min risalah jadi. Ini dapat Syaikhul Islam. Segala sesuatu yang keluar daripada seruan ajakan Islam dan Al-Qur'an maka itu termasuk daripada semangat jahiliyah. Illa ma udhina bihi mimma dzakartu aw sanaku, kecuali pada apa yang diizinkan dengannya dari apa yang telah aku sebutkan atau akan kami sebutkan setelah ini, maksudnya akan disebutkan yakni pada al-halatu salifah, yakni penyebutan-penyebutan yang mubah. Fa'idhan hadhihi tasmiyah kulluha batilah, jika demikian maka penyebutan-penyebutan ini semua adalah batil. Wahia taqul innaha min isya'il jahiliyah, dan penyebutan-penyebutan itu mengatakan itu merupakan semangat jahiliyah, penisbatan jahiliyah. Li'annaha tufarriq, karena itu akan menyebutkan mental atau rupa sufiyah al-muqtalifah al-asma, semisal jalan-jalan tarifah-tarifah, disebut dengan tarifah-tarifah yang berbagai macam namanya. Kalau itu adalah Islam, tentunya Islam itu satu, bersumber dari Nabi yang satu, pembawa risalahnya satu, datang dari zat yang satu, dari Allah SWT. Kok bisa kemudian ada torekot ini, torekot itu, beribadah kepada Allah menggunakan torekot, misalnya naksadadiyah, yang sana justiyah, yang sana sakrawatiyah, di sana lagi. Bagaimana ini? Padahal datang dari Islam yang satu, dan masing-masingnya berbangga dengan apa yang ada pada torekotnya. Masing-masing punya amalan-amalan pamungkas ataupun amalan-amalan yang paling dibanggakan. Punya ini, punya itu. Sedangkan Islam dalam satu, apa yang bisa diamalkan oleh seorang muslim maka diamalkan pula oleh muslim yang lain. Maka itu merupakan bentuk-bentuk atau contoh-contoh daripada jeleknya tasmiyah yang tidak di atas syariat. Wa yadkhul fiha ayatan al-asma'ul muhdatha li jama'ati al-islamiyyah fi anwa'iha, masuk pula nama-nama yang baru bagi jamaah-jamaah Islam dengan berbagai macam ragamnya. Allah tija'alan laha isman yastuq alaihi anahu ismun bihizbin yumayiz hadal hizb an khairi. Ini dimana mereka ini menjadikan untuk diri mereka satu sebutan yang digunakan untuk membedakan diri mereka dengan sebutan hizbi-hizbi yang lainnya. Satu kelompok membuat satu nama, kelompok lain juga akan membuat satu nama, kan berbeda dengan sana, tidak mau bergabung dengan sana. Kenapa? Tarikhnya berbeda. Padahal ini Islam sama-sama Islam. Kok bisa tarikhnya berbeda dalam memperjuangkan Islam? Alamah ya semua, menurut anggapan mereka. Kafir di takfir nakal, seperti di takfir. Wakafir di ikhwan muslimin, seperti di ikhwan muslimin. Dua kelompok ini disebut oleh Syekh, karena di Saudi ini termasuk daripada kelompok-kelompok yang dilakukan di sana, ya, nyata-nyata dilakukan di sana. Kalau di tempat kita sebutannya ya dilakukan oleh pemerintah, karena ekonomi muslim tidak tampak di sini. Yang terang-terangan ada sebutannya mengubahkan daripada kebencian terhadap penguasa dengan terang-terangan. Dan orang-orang yang berpemikiran dengan pemikiran-pemikiran mereka ya masih saja sama, karena yang dilarang adalah semata organisasinya, semata organisasinya, sehingga orang-orangnya masih yang bisa memakai dengan baju-baju yang lain ataupun masuk kepada organisasi yang lain, dan mereka tetap eksis keberadaan mereka dan pemikiran mereka. Maka jamaah kor dan seperti jamaah-jamaah yang lain, tabharti baladin guna balad, yang muncul di satu negeri tidak pada negeri yang lain. Jadi di sini ada terakhir di tempat yang lain tidak ada, tapi adanya ikhwan muslim. Mungkin di tempat yang lain tidak ada ikhwan muslim, tapi ada lagi jamaah ini, jamaah itu. Fahadihi tasmiyah muhdatsah, maka yang sepertinya adalah penamaan yang muhdatsah. Wahia mahmud, jadi ini setelah Karena isma fi nafsihi mustamar ala da'wah tufariqul muslimin. Karena nama ini sendiri terkandung padanya ajarkan yang memecah belah kaum muslimin. Keadaannya tersebut memecah belah. Tidak mengajak kepada misal kepada akidah al-sunnah wal jamaah. Bukan al-sunnah wal jamaah sebagai organisasi, bukan. Tapi akidah al-sunnah wal jamaah sebagai satu manhaj, satu metode yang itu dipegang oleh manusia jauh di masa para sahabat. Ya, di masa para sahabat dan seterusnya. Berikutnya itu adalah akidah al-sunnah wal jamaah. Wa tansur man kana fi hadzal hizb duna ghairi, dan menolak kalau sama-sama berada dalam kelompok ini, tidak kepada yang selainnya. Bahkan di saat mereka di antara mereka melakukan dialog terbuka misalnya, debat terbuka misalnya, mereka akan berusaha bagaimana caranya untuk tetap bisa berbicara. Kenapa? Karena bagi pandangan orang awam yang tidak mengerti tentang bagaimana harus ya metode dan adab dalam berdebat, bahwa siapa yang masih bisa berbicara dia yang menang. Tidak bisa melihat daripada kekuatan hujjah. Sedangkan orang yang alim, dia tidak akan menanggapi sesuatu yang tidak pantas untuk ditanggapi. Banyak ilmu bisa usir jadinya. Sehingga itu kenapa para ulama dahulu mereka, padahal mereka adalah ahlul ilm, rusuh fil ilm, pokok dalam ilmu, tapi mereka tidak mau menjadi berdebat. Capek. Imam Syafi'i menyatakan, manazortu ahadan, manazortu jahilan illa waladan. Tidaklah aku berdialog dengan orang yang jahil, sedangkan dia masih mengalahkan aku. Ya, iya. Kalau berdialog dengan orang yang jahil, Imam Syafi'i yang kalah. Kenapa orang jahil dia tidak takut kepada Allah, dia bisa berbicara dengan semaunya. Dengan orang yang alim dia terbatasi dengan ilmiah. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak tahu dalilnya jadi ya. Sekarang orang jahil, ya tak kalah Imam Syafi'i. Dia berbicara dengan semaunya. Bedanya di sini. Sehingga kalau kita berbicara dengan orang yang tidak tahu tentang faedah berdebat, bagaimana coba kira-kira? Dan dia adalah orang yang ahli retorika, pandai berbicara, ya, bisa mengolah kata, dalil bisa dia bawa ke sana kemari dengan semaunya. Sedangkan orang yang bertakwa tidak berani. Mau berbicara dalil itu berat. Ini maknanya bagaimana, kandungannya apa, harus ada ilmunya di situ. Sedangkan dia hati suara mulut. Bagaimana kira-kira? Makanya tidak boleh kita kemudian berdebat sembarangan. Adapun kepada orang yang alim, maka beliau mengatakan, wa manadzurtu 'aliman illa ghalabtu. Tidaklah aku munadzur, berdialog, berdiskusi dengan orang yang alim, melainkan aku yang memenangkannya. Karena mukmin dengan dalil, dengan hujjah, disampaikan hujjah demikian, ini dalil demikian. Orang yang faham, ya, dalil tersebut, dia akan langsung tunduk kepada dalil. Masya Allah, dapat ilmu dia, bermanfaat dialognya. Tetapi kalau dengan orang yang jahil, dia sudah punya satu kesimpulan. Dalil apapun dibawakan, dia dibawa kepada kemauan dia. Bukan dia tunduk kepada dalil. Dalil yang harus bertekuk lutut di hadapan akal dia. Ya tentu saja tidak bisa berdialog dengan orang-orang yang mengatakan ini. Tidak akan. Ya kasihan kalau kemudian di hadapan umat yang lain bersama adalah dia tidak paham terhadap faedah-faedah dalam perbedaan. Ya, dia disampaikan di sana. Ya Allah, ini begitu. Allah memusnahkan. Walihada naqul, dan karenanya kami katakan, inna hadhil asma al-muhdathah al-jama'at masalan al-islamiyah bil-asya'at ala nawai. Ini sudah mulai beliau memberikan rincian permasalahan lebih detail. Karenanya kami katakan, penyebutan-penyebutan yang baru ini, nama-nama yang baru ini, jadi pada masa Rasul itu tidak ada misal seperti jamaah Islamiyah, Hizbut Tahrir ada, Fadlul Muslimin. Baru-baru saja penyebutan muncul ya di saat Hasan Al-Banna, Hizbut Tahrir, Tahriruddin An-Nahdlah, Jamaatut Tabligh, Muhammadiyah. Baru-baru saja. tidak ada pada masa-masa terdahulu. Demikian pula di sini di Indonesia, kalau tadi itu sebelumnya sudah internasional, kalau di Indonesia ini ada jamaah asal Tauke, siapa ya pendirinya? Baru kok saja jawab ya Basir, iya kan? Abu Bakar Basir. Nanti kita akan ketahui dari penjelasan saya ini ada sebutan itu litarif, ada litandim, dan kita bisa melihat apakah itu litarif atau litandim dengan dijelaskan. Kalau sekedar litarif maka tidak mengapa, ya. Sekedar litarif penyebutan kami bangsa Indonesia misalnya tidak ada masalah. Sana ada bangsa yang lain namanya Malaysia, di sana ada bangsa yang lain seperti Brunei, itu hanya takrif saja, ya. Tetapi kalau kemudian untuk sesuatu yang bersifat misal di sini ada juga SD ini, SD itu, tidak ada masalah. Di sana ada ma'at ini, ma'at itu kan penamaan juga. Ini maksudnya pada yang mubah, karena semata-mata untuk takrif. Seseorang tidak kemudian apa namanya membela mati-matian nama daripada alma maternya, tidak ada kaitannya dengan dia. Alma mater tersebut dia hanya sekedar untuk menunjukkan dia belajar di tempat tersebut. Itu saja. Ta'rif, pengenalan. Berbeda dengan tandim. Tandim itu artinya sebagai apa istilahnya? Metode menjalankan agama. Gerakan. Nah, ini perbedaannya. LDII dulu namanya apa ini? Lemtani. Ini adalah sesuatu yang bersifat tanti. Mereka menggerakkan massa dengan itu, dan mereka mengkafirkan orang lain dengan itu. Mereka loyal wala wal barok karena tanggungnya tersebut. Ini bedanya. Ini bedanya. Berbeda dengan lemkari seperti sekarang lembaga karate di Indonesia, ya, ya ada masalah dengan itu, karena itu adalah takrif saja, ya tidak kemudian kamu bukan lemkari, tidak ikut karate takrif kamu, tidak, ya tidak ada seperti itu, tidak. Di sana ada taekwondo dan ada apalagi banyak sekali, ya, tidak ada masalah dengan penyebutan itu. Ini yang dibedakan. Minha mahuwa litarif, minha mahuwa litandim. Ada untuk tarif, sekedar tarif saja ada, itu merupakan tandim. Pemakan namin kulit tarif, kalau asal tiba di tarif di asma anahu wasif. Ada pun kalau itu hanya sekedar tarif, untuk mengenalan identitas, maka yang seperti itu perkaranya mudah, ya, urusannya. Metal masayati plasma al-mubaha tafsiruhu an insyaallah ta'ala insyaallah. Misal datang penyebutannya nama-nama yang mubah, ada rinciannya insyaallah. Jadi yang ketiga. Wa ma kana min qabili tandim wa an yuwala fihi wa yu'ada wa yuta'assab la tuna ghairi wa sahibuna fa hada sah annahu min izai jamiliyah. Adapun apabila itu merupakan tanti gerakan bawah tanah, tanti urusannya itu sudah merupakan apa? Tanti ini isbiah tanti itu kita berikan satu bentuk daripada pengorganisasian yang menjadikan bukan organisasi terlarang, bukan. Tapi maksudnya adalah pengorganisasian yang dengan pengorganisasian tersebut dia berwala dan barok dengan organisasi tersebut. Seolah-olah itu adalah agama. Seolah-olah itu adalah agama tersendiri. Wala dan barok disebabkan karena tandem tersebut. Ya ta'asob lahu duna ta'iri. Ta'asub kepadanya tidak kepada selainnya, padahal yang selainnya muslimin. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bukan organisasi, ya, itu seluruh muslimin asalnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh muslimin. tidaklah mereka keluar daripada hal tersebut, predikat sebagai ahlu sunnah di luar jamaah, kecuali sebabkan mereka telah menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok yang lain. Dan atau tidak mesti menisbatkan, atau punya pemikiran-pemikiran, punya akidah, keyakinan yang menyimpang daripada akidah dan keyakinan ahlu sunnah di luar jamaah, maka dengan sendirinya dia telah keluar daripada ahlu sunnah di luar jamaah, walaupun dia menyatakan diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah, walaupun dirinya menyatakan dirinya sebagai ahlu sunnah di luar jamaah. Sama seperti salafiyun, sama saja menyatakan dia salafi, tidak ada gunanya kalau praktek dan amaliyahnya tidak di atas manhaj salaful ummah, generasi umat yang pertama yang dia menisbatkan dirinya kepadanya. Yang dibutuhkan tidak hanya sekedar ikhtiar, pengakuan dan sebutan dan klaim, tetapi yang dibutuhkan adalah pembuktian, amalan, pelaksanaan. Faidah masyak ka'anau min izah ijahiyah fahadah masyak, maka ini tidak dilakukan termasuk daripada izah ijahiyah. Wa'adham minhu intisar al-muhajiri, yakni a'adham minna rakwa bufi bismin syari. Dan lebih besar daripada itu, lebih besar dari sisi untuk dihasung padanya dengan sebutan yang syari adalah intisarnya sebagian orang daripada muhajiri wahwa al-muhajiru wa intisar al-ansari bismin syari wahwa al-ansar. Intisarnya seorang dari muhajirin dengan sebutan muhajirin, dan intisarnya seorang dari ansor dengan sebutan ansor, padahal itu adalah sebutan yang sahih. Wa ma'adzalika lam mantasara ismin wa li ahli duna ghairihi fa sara min da'wah jahiliyah. Tetapi di saat kemudian intisar terhadap nama yang pada hakikatnya itu sahih tadi, ya, tetapi intisarnya itu kepada kelompok, memaksudkan hanya dalam kelompok orang-orang muhajirin saja, tapi dalam Al-Quran ini menjadi tercela. Demikian pula sebutkanlah ansor, wahai orang-orang ansor, untuk membangkitkan fanatisme kegolongan orang-orang yang ansor, maka ini pun menjadi tercela dan dengan dinyatakan oleh Rasul sebagai dakwah jadi sebutan jadi. Lantas kira-kira bagaimana kalau kita menyebut diri kita dengan satu sebutan yang tidak syar'i, sama sekali tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak pula Rasul. Kemudian kita mengajak kepada hal tersebut, mengajak kepada ikhwanul muslimin, kepada hizbut tahrir, kepada ini, kepada itu, kira-kira bagaimana? Wala wal gharab terhadap hal tersebut, kira-kira bagaimana? Sehingga di sini perbedaannya yang harus dibedakan. Apa itu ta'rif, apa itu tamthil, apa itu hanya sekedar identitas seperti seseorang belajar di satu manhaj. Kamu dari mana? Saya dari manhaj as-sunnah misalnya. Dan kamu dari mana? Saya dari manhaj ta'limus sunnah. Yang di sana, saya dari manhaj ansharus sunnah. Ya, berbeda-beda tetapi tidak membawa kepada fanatik dan tidak membawa kepada wala wal gharab. Dzayyid. Wala wal gharab yang sempit, tidak. Maka yang seperti ini sekedar ta'rif. Yang seperti ini tidak ada mengapa. Kamu belajar di mana? Oh, saya belajar di SMA sana. Yang sana belajar dari mana? SMA situ. Tidak salah ya, seperti ini, ya. Tetapi di saat kemudian seseorang menyatakan kamu ikut jemaah mana? Saya ikut jemaah sana. Tidak tahu, oh saya ikut jemaah sana. Oh langsung ya, bisa ya. Nah ini yang namanya walau wal gharab disebutkan karena tanggung tadi. Oh berarti tanggungnya sudah begitu. Ini yang dimaukan dengan penjelasan Syekh Qul Ta'ala Alam Biswa. Terima kasih.